السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kaidah yang ketiga dari Al-Qaidul Arba, dan kita telah sampai pada penghujung dari pembahasan mengenai kaidah yang ketiga ini yang sedang kita bahas, yaitu mengenai hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dan beberapa pelajaran yang bisa diambil darinya yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana perkara pertama yang beliau sampaikan yaitu bahwasanya hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya kebodohan terhadap permasalahan tauhid. Maksudnya kebodohan terhadap permasalahan tauhid bisa jadi menjatuhkan seseorang ke dalam kebalikan dari tauhid tadi, yaitu kesyirikan, dalam keadaan dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, dan akan kita ulangi pembacaannya, qala asy-syarih الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ثانيا ركالاً كدوة في الحديث خطر التشبه بالمشركين. dalam hadis ini ada penjelasan mengenai berbahayanya tashabbuh dengan orang-orang musyrik. قالوا أنه قد يؤدي إلى الشرك, dan bahwasannya perbuatan tasyabbuh tadi bisa membawa kepada kesyirikan, karena bisa jadi apa yang diikuti dari kebiasaan-kebiasaan kaum musyrikin, bisa jadi di dalam kebiasaan tersebut ternyata terkandung kesyirikan, sebagaimana dalam hadis ini sebagian para sahabat ingin untuk meniru kebiasaan kaum musyrikin, yang kaum musyrikin biasa mencari barokah dari suatu pohon dengan menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Yang ternyata kebiasaan ini bukan kebiasaan biasa, namun kebiasaan yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itu diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia adalah termasuk dari atau termasuk bagian dari kaum tadi. Yaitu tasyabbuhnya tadi akan menyeretnya untuk semakin menyerupai kaum yang dia bertasyabbuh kepada mereka. Dan bisa jadi apabila awalnya dia bertasyabbuh dalam perkara-perkara yang zahir, dalam hal penampilan, bisa jadi tasyabbuh tadi akan menyeretnya kepada kesamaan dalam perkara batin, yaitu dalam hal akidah, keyakinan, kepercayaan. Qala fala yajuzu at-tashabbuhu bil musyrikin. maka tidak boleh untuk bertasyabbuh dengan kaum musyrikin. Namun perbuatan tasyabbuh dengan kaum musyrikin ini sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan tadi memang akan terjadi pada umat Islam. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebagian dari kaum mukminin akan mengikuti caranya orang-orang yang terdahulu, mengikuti metodenya orang-orang yang terdahulu, mengikuti kaum musyrikin yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhadabbin la dakhaltumuh." Niscaya kalian akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, yaitu apabila mereka menempuh sejengkal, kalian akan menempuh jengkal yang sama. Wadhira'an bidhira'in, dan sehasta demi sehasta, apabila mereka menempuh satu hasta, pasti kalian akan menempuh hasta yang sama. Hatta lau dahalu juhradabbin ladakaltumuh, sampai-sampai apabila mereka itu masuk ke dalam lubangnya, sarangnya hewan dhab, maka niscaya kalian akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya, atau ungkapan ini dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sebagian dari kaum muslimin akan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dengan sangat mirip dan persis seperti apa yang mereka lakukan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentang hal ini sebagai bentuk peringatan. Jangan sampai kemudian seseorang mengikuti jalan-jalan orang-orang yang terdahulu. Siapa itu orang-orang yang terdahulu? Ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, al-Yahudu wa-Nasara. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qala faman. Maka Rasulullah SAW berkata, siapa lagi? Itu kalau bukan mereka, siapa lagi? Ya mereka yang dimaksud. Maka ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian dari kaum muslimin yang akan mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mungkin mereka hanya menganggapnya sebagai adat, tapi sebetulnya orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan perkara tersebut dengan ada kandungan keyakinan dan kepercayaan padanya. Maka betul-betul kita harus waspada atas perkara-perkara yang datang dari mereka, betul-betul kita waspadainya. Qala hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abniyah syirkun, bahwasanya mencari barakah dengan batu-batu atau pohon-pohon atau bangunan-bangunan adalah kesyirikan. Wa in sumiya bi ghairi ismihi, walaupun perbuatan itu diberi nama dengan selain namanya, tidak dikatakan kesyirikan, mereka tidak akan menyebutkannya sebagai suatu kesyirikan. Mereka mengistilahkan dengan istilah-istilah yang lainnya. Kalau di Indonesia ngalap barokah. Di kalangan orang Jawa dikenal dengan ngalap barokah. Mungkin di tempat-tempat yang lain dengan nama-nama yang lain lagi. Namun apabila hakikatnya adalah bertabarruk, mencari barokah dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala, dari bebatuan, pepohonan atau yang lain sebagainya, maka ini adalah kesyirikan. Qala li'annahu talabul barakati min ghairillahi min al-ahjari wal ashjari wal quburi wal adriha. Karena itu adalah perbuatan mencari barakah dari selain Allah, berupa batu-batuan ataupun pepohonan ataupun kubur-kubur, dan juga adrihah, yaitu nisan-nisan atau kemudian pusara-pusara. Walau hadza syirkun wa in samuhu bighairi ismi asy-syirki, maka ini adalah kesyirikan walaupun kemudian diberikan nama dengan selain kesyirikan, tidak dinamakan dengan kesyirikan. Dan siapa yang mau kemudian melakukan suatu perkara dan mengakui dengan terang-terangan ini kesyirikan? Tidak ada yang mau. Mereka akan mengistilahkan dengan istilah-istilah yang lainnya supaya dianggap bagus, supaya dianggap indah. Dan inilah permainan syaitan dari zaman terdahulu, berusaha untuk mengelabui manusia dengan merubah nama suatu perkara yang haram ataupun suatu perkara yang merupakan kesyirikan, diberi nama dengan nama-nama yang lain, yang seakan-akan indah, yang seakan-akan hal tersebut tidak mengapa. Jadi memberi nama yang lain untuk menipu manusia. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak atau kemudian apa, sangat dimungkinkan bahwasanya kesyirikan itu akan terjadi pada umat ini, di mana para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling afdal. Namun kemudian di antara mereka yang ketika itu mereka baru masuk Islam, menyangka bahwa perbuatan inilah perbuatan yang baik. Padahal itu yang mereka minta itu adalah perbuatan kesyirikan. Maka bagaimana kiranya dengan orang-orang yang di bawah mereka, yang jauh di bawah mereka dari sisi keutamaan. Ditambah lagi kebodohan yang tersebar, sudah orangnya jauh dari derajatnya dan posisi para sahabat dari sisi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kebodohan betul-betul tersebar, maka sangat dimungkinkan bahwasanya kesyirikan akan kembali terjadi di umat ini. Dan kita telah melihat realisasinya sekarang, betul-betul terjadi kesyirikan tersebut dalam keadaan mereka tidak menyangka bahwa itu adalah kesyirikan. Justru mereka menyangka bahwa itu adalah suatu amalan soleh. Mereka menamanya dengan hubbus solehin, mencintai orang-orang soleh, mencintai para wali, dan menggelari orang-orang yang tidak mau melakukan ritual sebagaimana yang mereka lakukan, menggelarinya sebagai orang-orang yang tidak mencintai orang-orang soleh, tidak mencintai para wali. Inilah pembahasan mengenai kaidah yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan kepada kaidah yang terakhir. Berkata al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qa'idah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin, bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita itu lebih parah kesyirikannya, lebih jelek kesyirikannya daripada orang-orang yang terdahulu pada zaman jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Berkata al-muallif, li'anna al-awwalina yushrikuna fil-rakha, Fayukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang yang terdahulu, mereka berbuat kesyirikan pada waktu lapang. Ya. Pada waktu mereka tidak tertimpa keadaan darurat, ya. Masih berada dalam keadaan tenang. Walau yukhlisuna fi syiddah. Dan mereka mengikhlaskan ibadah dalam atau ketika pada masa sempit, ketika pada masa darurat, ketika ditimpa musibah. Qala wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-raha'i wasyiddah. Adapun kaum musyrikin pada zaman kita sekarang ini, kesyirikannya terus menerus pada waktu lapang ataupun pada waktu sulit, pada waktu sempit. Jadi lebih parah dari sisi ini. Ya. Kalau orang-orang yang terdahulu, mereka berbuat kesyirikan pada waktu lapang, namun ketika betul-betul membutuhkan pertolongan, mereka mengikhlaskan ibadah. Adapun pada zaman sekarang yang dimaksudlah pada zamannya Syekh, apalagi pada zaman kita sekarang ini, ya. Pada zaman Syekh yang beliau hidup 3 abad yang lalu, ya, sudah lebih parah. Mereka ketika waktu lapang mereka berbuat kesyirikan, pada waktu sulit bertambah lagi kesyirikannya, bertambah parah. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum lil barri idza hum yushrikun. Ketika mereka berlayar di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya kepada-Nya, yaitu ketika ada badai, ketika ombak tinggi, ketika mereka terombang-ambing, betul-betul mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, maka mereka berbuat kesyirikan. Ya. Ketika waktu lapang, kembali lagi berbuat kesyirikan. Ya. Ini keadaan mereka pada zaman terdahulu. Ya. Syiriknya hanya pada waktu lapang, adapun pada waktu sulit, ketika berada di atas kapal, di tengah laut dan terombang ambing, dengan ombak yang tinggi dan badai yang kuat, maka mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala al-qaidatu rabi'atu wa hiya al-akhirah. Kaidah yang keempat yaitu kaidah yang terakhir. Anna musyriki zamanina a'zamu syirkan min al-awwalin. Bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kaum musyrikin zaman terdahulu. Alladzina bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaum musyrikin pada zaman terdahulu adalah orang-orang yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasababu fi dzalika wadihun. Dan sebab mengapa kemudian mereka dikatakan lebih besar kesyirikannya adalah wadih, jelas. Anna Allah jalla wa ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihim al-amr. Maksudnya Allah jalla wa ala memberitakan, mengabarkan bahwasanya kaum musyrikin yang terdahulu mereka berbuat ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, untuk berdoa hanya kepada Allah ketika keadaan sulit. Fala yad'una ghair Allah, maka mereka tidak berdoa kepada selain Allah azza wa jalla, li'ilmihim annahu la yunqidhu min asy-syada'ib illa Allah. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang akan menyelamatkan dari syada'id, yaitu keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan sulit, kecuali Allah. kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tentang mereka kaum musyrikin zaman yang terdahulu, kaum musyrikin yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Dan apabila kalian ditimpa oleh kesulitan di tengah lautan, yaitu berada di atas kapal kemudian terombang-ambing, dhalla man tad'una illa iyyah, hilanglah segala sesuatu yang kalian berdoa kepada mereka kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka melupakan segala sesuatu, segala berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala berhala-berhala yang pada awalnya memiliki posisi yang tinggi di hati-hati mereka, yang pada awalnya mereka mengagungkan dan beribadah kepada berhala-berhala tersebut, mereka melupakannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka ingat, yang kemudian mereka berdoa kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut. Falamma najjakum minal barri a'radtum. Maka ketika Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling kembali kepada kesyirikan, kembali berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Wa kana al-insanu kafura. Dan manusia itu adalah makhluk yang kafur, yang sangat kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka, namun seperti ini yang mereka lakukan, setelah diselamatkan justru berbuat kesyirikan lagi, bukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya setelah mereka diselamatkan oleh Allah, setelah mereka hampir saja binasa di tengah lautan, seharusnya mereka ketika selamat dan kembali ke kampung halaman mereka, mereka beribadah dengan ikhlas. Sebagaimana ketika mereka di tengah lautan mereka berdoa dengan ikhlas, maka seharusnya ketika mereka telah selamat dan kembali ke kampungnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, seharusnya mereka juga beribadah dengan ikhlas. Namun bukan itu yang mereka lakukan, justru mereka berbuat kesyirikan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan mereka. Qala fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lainnya, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin, dan apabila mereka diliputi oleh ombak yang seperti naungan, yaitu ombak yang tinggi ya, yang menerpa mereka di ketika mereka di kapal yang sangat tinggi dan menakutkan, mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan ngeri atas keselamatan mereka, takut atas keselamatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Qala ya'ni mukhlisina lahuddu'a. Jadi ini maksud mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahu minal barri faminhum muqtasid. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, maka di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu yang pertengahan. Kemudian dalam ayat yang lainnya disebutkan wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lainnya falamma najahu minal barri idza hum yushitun. Dan ketika mereka diselamatkan ke daratan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, maka mereka melakukan kesyirikan. Kalau tadi muktasib, yaitu mereka kembali dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seadanya saja, dalam keadaan sebetulnya mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka hampir binasa. Yang seharusnya mereka ketika kembali ke kampung halaman mereka, mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini muktasid saja, pertengahan saja, yaitu santai-santai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sungguh-sungguh. Ini arti muktasib. Dan dalam penafsiran yang lainnya, arti muktasib ini ada yang menafsirkan yang sama dengan yusyrikun. Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Qala fal awwaluna yusyrikuna fil raqa. Yad'una al-asnam wal ahjar wal asyjar. Maka orang-orang yang terdahulu mereka berbuat kesyirikan dalam atau pada waktu lapang saja. Mereka berdoa kepada berhala-berhala dan juga kepada batu-batu dan juga kepada pohon-pohon. Amma idza waqa'u fi shiddati wa ashrafu 'ala al-halaki fa innahum la yad'una sanaman wala shajaran wala hajaran wala ayya makhluqin. Adapun ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan hampir-hampir saja mereka binasa, maka mereka tidaklah berdoa kepada satu berhala pun, tidak berdoa pada satu pohon atau satu batu, dan tidak berdoa kepada makhluk-makhluk apapun. Wa innama yad'una Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka berdoa hanya kepada Allah saja subhanahu wa ta'ala. فإذا كان يخلص من الشدائد إلا فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء. Maka apabila tidak ada yang menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan, dari keadaan-keadaan genting kecuali Allah jalla wa'ala, maka bagaimana kemudian mereka berdoa kepada yang selainnya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit hanya Allah yang bisa menolong. Mengapa kemudian dalam keadaan lapang mereka berdoa kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menolong. Mengenai ini ada suatu kisah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan bahwasanya Ikrimah ibn Abi Jahl, anak dari pembesar kaum Quraisy, pembesar orang-orang kafir kaum Quraisy. Yang Ikrimah ini ketika Fathu Makkah, peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan orang-orang Quraisy dan masuk ke kota Mekah tanpa adanya peperangan, Ikrimah ini masih dalam keadaan kafir, kabur, lari, menghindari Rasulullah, karena Ikrimah tahu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatinya maka dia akan dibunuh, Maka kemudian dia kabur dan kemudian menaiki kapal ingin menyeberang menuju negeri Habasyah. Kemudian di tengah perjalanan, di tengah lautan, mereka diterpa oleh badai. Dan ketika diterpa oleh badai itu, orang-orang yang ada di kapal mengatakan, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada saat-saat seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebetulnya mereka kaum musyrikin pada awalnya ketika masa-masa lapang. Namun ketika dalam keadaan seperti itu, mereka sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, sehingga mereka saling mewasiatkan, saling menasihati. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka Ikrimah di sini berpikir, kalau saja seandainya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari keadaan-keadaan sulit seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya ketika dalam keadaan lapang pun dialah yang kemudian diibadahi, bukan kemudian berhala-berhala tersebut. Maka kemudian dia mengatakan, Ikrimah ini setelah tersadar tentang batilnya kesyirikan dikarenakan kejadian tersebut, mengatakan dalam keadaan dia masih berada di tengah lautan terombang ambing dengan badai yang besar, kalau saja seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya, maka aku akan mendatangi Muhammad dan kemudian aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya, yaitu ingin masuk dalam Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Ikrimah ibn Abi Jahl, dan kemudian beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau baik keislamannya sebagai salah seorang sahabat yang mulia, tergolong sebagai salah seorang sahabat yang mulia. Ya. Anak dari pembesar kaum kafir Quraisy, Ikrimah ibn Abi Jahal, dan beliau adalah seorang yang pada akhirnya mati syahid dalam satu peperangan. Ya. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ama musyrik hadha az-zaman, yani al-mutaakhirin, adapun musyrik kaum musyrikin pada zaman ini, yaitu orang-orang yang terakhir, kaum musyrikin yang belakangan ini, alladzina hadatsa fihi musyriku min hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, yang kemudian mereka melakukan kesyirikan dari umat Muhammadiyah ini, umat pengikut Nabi Muhammad, fa inna syirkahum daimun fir rafa'i wa syiddah, maka kesyirikan mereka itu terus menerus dalam keadaan lapang kah itu atau dalam keadaan sulit, la yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah, mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah tidak pula pada atau dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat pun mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kullama ishtadda bihim al-amru ishtadda syirkuhum, bahkan ketika semakin sulit keadaan yang menimpa mereka, semakin parah kesyirikan mereka. Walida'uhum lil Hasan wal Husain, semakin mereka yaitu betul-betul getol dalam memanggil Al-Hasan dan Al-Husain wa Abdul Qadir, dan memanggil Abdul Qadir yaitu Abdul Qadir al-Jailani, ya, salah seorang alim sebetulnya, alim sunnah, namun kemudian ya, ada yang bersikap gulu kepada beliau rahimahullahu ta'ala, ya, dan kemudian terjadi kesyirikan, ya, dalam mengkultuskan beliau, ya, dan kemudian berdoa kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Qala war-Rifa'i, dan juga memanggil Rifa'i, wa ghairu dzalika, dan yang selain mereka. Hadza syai'un ma'ruf, ini adalah sesuatu yang ma'ruf, diketahui bersama. Wa yuzkaru anhumul ajaib fil bihar, dan telah disebutkan dari mereka, ya, orang-orang kaum musyrikin pada zaman sekarang ini, perkara-perkara keajaiban yang terjadi di tengah lautan. Annahum idza ishtadda bihimul amru saru yahtafuna bi asma'il awliya'i was-salihin wa yastaghiithuna bihim min dunillah. Maksudnya mereka ketika keadaan betul-betul genting, mereka memanggil-manggil nama-nama para wali, nama-nama orang soleh, dan meminta pertolongan, meminta keselamatan dari mereka selain Allah Azza wa Jalla. Karena doa al-batil wa ad-dhalal yaquluna lahum. Hal ini disebabkan karena para penyeru kebatilan dan para penyeru kesesatan, ya, mereka berkata kepada mereka, yaitu para pembesarnya mengatakan kepada para pengikutnya, ya, orang yang kemudian diperlakukan dengan gulu, mengatakan kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara keguluan tersebut kepada mereka, nahnu nunqidhukum minal bihar, kami dapat menyelamatkan kalian dari tengah lautan. Fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina, maka apabila menimpa kalian suatu perkara, ya, suatu kesulitan, panggillah nama-nama kami, ya, wa nahnu nunqidhukum, dan kami yang akan menyelamatkan kalian. Kama yurwa hadza an masyayikh turuq as-sufiyyah, sebagaimana ini diriwayatkan dari para pembesar, para masyayikh dari tarekat-tarekat, tarekat-tarekat sufiyyah, yang seperti ini yang diriwayatkan dari mereka. Mereka menyebutkan kepada para murid-muridnya, apabila kalian berada di tengah lautan, apabila kalian dalam keadaan kesulitan, jangan lupa, ya, bukan jangan lupa berdoa kepada Allah, jangan lupa panggil nama aku, ya, panggil nama aku 3 kali, panggil nama aku sekian kali, ya, aku akan datang, ya. Ini yang diwasiatkan oleh pembesar-pembesar mereka, penyeru kepada kebatilan dan kesyirikan. Qala waqra'u in syi'tum tabaqatu syahrani, maka bacalah apabila kalian menginginkan buku tabaqat asy-syahrani, buku Tabaqat yang dikarang oleh Asy-Syarani. Fafiha ma taqsha'idru minhu al-julud mimma yusammihi karamatul awliya atau karamatil awliya. Maka di dalamnya ada cerita-cerita yang menjadikan kulit ini menjadi merinding, ya, dari perkara-perkara yang mereka menamakan sebagai karomah dari para wali, ya. Cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang, ya, seakan-akan menakjubkan, seakan-akan kemudian betul-betul luar biasa karomah para wali, ya. Namun sebetulnya hanya kisah-kisah bohong belaka, ya. Kalau annahum yunqiduna bil bihar, dan bahwasanya para wali tersebut dapat menyelamatkan dari tengah lautan, wa annahu yamuddu yadahu ila al bahri, dan bahwasanya wali itu dapat menjulurkan tangannya ke lautan, wa yahmilul markab kullahu, dan kemudian mengangkat perahu secara keseluruhan, wa yukhrijuhu ila al barri, dan kemudian mengeluarkannya ke daratan, menyelamatkan mereka, mengangkat kapal tersebut sekaligus orang ada di dalamnya, ya, ke daratan. Ini yang diriwayatkan dalam kitab ini Tabaqat Asy-Syarani. Wala tatanadda atmamuhu, ya. Dan kemudian dalam keadaan wali tadi tidak basah, ya. Atmamuhu itu apa? Lengannya tidak basah atau apa namanya di situ? Lengan bajunya tidak basah, ya. Sama sekali tidak tersentuh oleh air. Luar biasa, ya. Luar biasa bohongnya, ya. Orang yang memiliki akal sehat tahu ini cerita khurafat, cerita khayalan, ya. Cerita fiksi yang seperti ini. Bagaimana bisa terjadi yang seperti ini? Ala ila ghairi dzalika min turrahatihim wa khurafatihim, dan yang selainnya dari cerita-cerita bohong yang mereka sampaikan dan juga cerita-cerita khurafat. Fasyirkuhum daimun fil rafa'i wa syiddah. Maka kesyirikan mereka terus-menerus dalam keadaan, ya, waktu lapang ataupun dalam keadaan sulit. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalin. Maka mereka itu lebih parah daripada kaum musyrikin yang terdahulu. Wa aydan kama qala asy-syekh fi kashfi syubuhat. Dan juga sebagaimana yang dituliskan, diucapkan oleh Syekh dalam kitab Kashfus Syubuhat. Ya. Min wajhin akhar, dari sisi yang lainnya. Tentang mengapa kemudian kaum musyrikin zaman ini bisa dikatakan lebih parah kesyirikannya. Ya. Maksudnya apa? Anal awalina ya'buduna unasan salihina minal malaikati wal anbiya'i wal awliya. Ya. Seperti waktunya sudah hampir masuk, ya. Baik, karena waktunya tidak memungkinkan, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, walaupun yang hanya sedikit, tinggal tersisa sedikit. Allah al-Bisraf wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.